Pernahmu isi pertama adik kekelengan tak biasnya asam tak rupa banci sambari harta banci darani aku yang tak berani jujur.